Konsultasi Syariah. Haid setelah menopause. Pertanyaan. Ustadz mau tanya, istri saya sudah 2 tahun lebih tidak mens atau sudah menopause. Apabila sekarang keluar lagi, bagaimana dengan kewajiban sholatnya Ustadz? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Adanya usia menopause, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat At-Talaq. Allah berfirman, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ, yang artinya, para wanita yang tidak haid lagi, atau menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Ayat ini hanya menyebutkan adanya masa menopause, namun tidak disebutkan berapa batasan usianya. Karena itulah, sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa tidak ada batas usia menopause. Di antaranya Imam Ibnul Utsaimin, beliau mengatakan, jika pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal untuk usia haid itu lebih kuat, dan ini pendapat yang lebih benar. Maka pahami bahwa semua darah normal yang keluar dari rahim wanita tidak ada sebab luka atau semacamnya, statusnya adalah darah haid. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam. Tidak ada batasan usia haid bagi wanita. Bahkan andai usianya di atas 60 atau 70 dan dia melihat ada darah normal yang keluar dari rahim, maka statusnya haid. Kondisi menopause yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq ayat 4, bukan penjelasan tentang batas usia haid. Andai itu kaitannya dengan batas usia haid, tentu akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asal darah yang keluar dari rahim wanita adalah haid, meskipun keluar di sekitar usia menopause. Syekhul Islam mengatakan, pada asalnya semua darah yang keluar dari rahim adalah haid, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu istihadhah. Sehingga acuan haid atau tidak adalah keluarnya darah, yang tidak kurang dari 1 hari dan tidak lebih dari 15 hari. Kecuali jika diketahui sebab keluarnya darah karena ada luka atau masalah lainnya di rahim. Demikian, Allahu a'lam.